Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan dari serial kajian Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, dan kita sampai di halaman 213. Nah, dan tadi kita mempelajari tentang doa. Nah, jadi ketika kaunihi, ya, kaunuhu fi tsulutsil akhir, jadi kondisinya yaitu sepertiga malam yang terakhir, jadi Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, li'annahu alladzu, karena ini jauh lebih lezat, mas, ladzid alladz, lebih lezat. Memang makanan, Ustaz. Ya, makanya itu fahami dulu. Ma yakunu minan naum. Ini sangat lezat buat orang tidur, Mas. Sepertiga malam yang terakhir itu paling enake pol untuk tidur. Maka antum lihat orang yang sudah lewat dari jam 12 malam. Itu untuk bangun sepertiga malam terakhir berat, Mas. Sangat berat. Ingat itu, Mas. Nah, yahjurul mar'u firasyahu. Orang itu dia ya mengisolasi diri dari apa? Dari kasurnya. Artinya kasurnya ditinggalkan. Wa yaqumu ila rabbih. Kemudian dia itu beranjak berdiri untuk berdoa kepada Rabb-nya. Yata'arradu li fadlihi wa karamihi. Ya. Di situ apa? Dia menginginkan adanya keutamaan dari Allah Azza wa Jalla kepada dirinya, kemudian karamihi, tentang ketermanan Allah Azza wa Jalla. Wa li hadza kana al-jazaa'u anna Allah Ta'ala, yang demikian ini bahwasanya ganjaran, ya, kana al-jazaa'u, ganjarannya bahwasanya Allah Azza wa Jalla yastajibu lahu idza da'ahu. Artinya ganjaran apa ini, Mas? Ganjaran orang sepertiga malam terakhir bangun. Bangun, doa. Apa maksudnya? Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran orang yang bangun sepertiga malam terakhir untuk berdoa kepadanya, maka kemudian yastajibulah. Allah itu mengabulkan doanya. Idza da'ahu, apa dia berdoa. Makanya keistimewaan doa dan sholat sepertiga malam terakhir itu dahsyat, Mas. Ada yang tanya pada anak? Ustaz, anak kok susah sekali bangun sepertiga malam terakhir? Bangun-bangun yang tak mesti paling pas adzan subuh ini, orang pas mau qomat. Dan katakan, ya wis, istain billah, ya akhi. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Antum, ana, semua orang, itu gak akan bisa bangun sepertiga malam terakhir, tanpa dengan doa. Antum, itu tidak mungkin, mustahil, sepertiga malam yang terakhir, itu bisa bangun. Dengan automatically, ataupun ya continuously terus menerus otomatis, susah itu, Mas. Susah, sangat susah sekali. Kecuali apa? Ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar itu dimudahkan. Dan kemudahan itu ada syarat-syaratnya, Mas. Salah satu syaratnya yang disebutkan oleh Syekh Said Wahab Al-Qattani rahimahullah tentang ahkam qiyamul lail, ya, tentang kiat-kiatnya, Mas. Gimana kita itu bisa bangun malam? Yang pertama, qillatul aql fil lail. Sedikit makannya ketika malam hari, Mas. Wah, Ustaz, biasanya anak malam hari itu tak jor-joran, Ustaz. Ya. Makan celele, Ustaz. Wah, tanduk ping luru. Ya. Makanya akhirnya menjadi keleleran. Subuhnya keleleran. Ingat itu, Mas. Jadi jangan senang kalau misalnya, ayo tak jajak ke nang pecel lele. Itu menjadi subuhnya keleleran, Mas. Allah besar. Jadi bukan berarti kita menghajar orang-orang yang usaha pecel lele, bukan, bukan. Maksudnya itu adalah ketika antum itu malam hari itu makannya jangan terlalu banyak karbohidrat, Mas. Berarti lele doang, Ustaz. Anak gak ngatain soalnya juga. Antum mau maksa lele-lele terus. Ya. Artinya bisa jadi dengan makan yang ringan, makan yang tidak kemudian sangat mengenyangkan. Orang yang sangat mengenyangkan ketika malam hari itu dia akan anglernya nemen, Mas. Bahkan antum bisa lihat ya, ikhwan-ikhwan yang berkemakmuran itu kalau tidur mengerikan, Mas. Angler pulas sambil beribeni. Ya. Ya, semoga Allah azza wajalla senantiasa menjaga antum semuanya. Nah. Itu yang sebenarnya tentang bahwasanya malam itu harusnya makan yang relatif lebih ringan daripada siang maupun pagi bahkan. Kemudian yang kedua, siang harinya qailulah. Qilu fa inna syaitana la yaqil. Atau dalam lafadz yang qilu fa inna syayatin la taqil. Tidurlah siang karena sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Itu Sahih Jami. Hadisnya hasan. Ya. Karena menyebutkan tentang qailulah ya. Itu penjelasan ya. Bahwasannya qilu fa inna syayatina la taqil, tidurlah siang. Tidurlah siang sejenak, Mas. Qilu artinya dari qailulah. Qailulah itu dari qalil, sedikit, Mas. Jadi antum mau cuma gini 5 menit, itu sudah qailulah, Mas. Asli itu, Mas. Tapi harus gimana? Antum harus latihan, Mas. Antum enggak bisa qailulah itu saat tak qailulah. Antum 2 jam qailulahnya. Atau bahkan 4 jam. Ngeri. Kenapa enggak pernah dilatih? Tapi kalau antum dilatih, ya, antum punya azam besar. Ana insyaallah qailulahnya sedikit. Kenapa? Karena antum punya azam yang kuat, yang kedua, peredaran darah antum lancar. Kalau enggak pernah olahraga, makanannya juga sembarangan dan seterusnya, tidur siangnya itu sama balas dendam. Enggak malam, enggak siang. Antum sawak. Podo wae maksudnya. Itu mengerikan. Makanya disebutkan kemarin tentang kita ingat tafsir Juz Amma. Ya. Tafsir Juz Amma disebutkan apa? Tentang ya, tentang disebutkan walaili. Walail, di situ lail. Ya. Disebutkan daripada wan nahar. Disebutkan lebih dulu daripada nah, ya. Jadi wajanna naumakum subata. Kemudian apa? Wajanna laila libasa. Libasa di situ ketika malam menutupi komplit, Mas, tidurnya itu menjadi subata, menjadi istirahat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Sedangkan siang harinya setelahnya itu untuk mencari rezeki. Dan di situ tidak menjadi masalah qailulah. Ya. Sehingga di sini tadi diriwayatkan Imam Ahmad, qilu fa inna syayatin la taqil, ini menjadi syarat ketika orang itu bisa bangun lebih awal ketika malam. Ini contoh aja. Ya. Kita ngamanai nung misalnya. Malam ini antum enggak usah makan lagi. Atau enggak usah makan, enggak usah ngemi, enggak usah macam-macam, enggak usah nasi goreng, enggak usah. Ya. Makan paling sedikit. Tapi banyakin minum, misalnya. Itu insyaallah dengan izin Allah aja bangun malam cepat. Kenapa? Lapar, Mas. Lapar itu cepat bangunnya, Mas. Tapi ketika perut ini nyaman, tenteram, aman, damai, sentosa, ya, Itu ya angler mas. Antum bayangkan orang kedinginan ketika malam hari dibandingkan, gak karena gak punya selimut, dibandingkan dengan orang selimutnya tebal mas ketika malam hari, dia akan nyenyak sampai pagi. Tapi begitu dia kedinginan, nongkrong lah kanyesen deh, bangun dia mesti ya, karena gak ada makanan. Kayak seperti malam terakhir seperti itu. Jadi pertama doa kepada Allah Azza Wajalla, qailulah, makan yang sedikit ketika malam. Kemudian yang keempat itu tidak melakukan amalan-amalan sia-sia ketika malam hari. Amalan sia-sia apa mas? Nonton TV, nonton film, nonton bola, main gaple, catur, udat-udut, nongkrong-nongkrong, sis kampling yang ra karu-karuan. Ya, ada sarannya, sis kampling yang enggak karu-karuan. Ya. Sudah sis kampling. Kampling. Nah, itu masalah, Mas. Afan Ustaz, ana ada sis kampling. Tapi di sis kampling pun antum tidak bisa mewarnai. Hanya diwarnai. Makanya kalau antum pengen mewarnai ya sis kambing, bawaan makanan, bawaan buku-buku, suruh dengerin ya, ima kajian ilmu atau bahkan murotal, bensinnya do metu kape ya. Artinya apa? Orang biasanya di situ hanya sekedar menghabiskan waktu, menghamburkan waktu tanpa ada manfaat. Bahkan cuma update status dulu, aku kena sis kampling, sis joko, gini-gini. Astagfirullah, itu riak mas. Dan apa yang didapat? Gak bisa bangun malam. Sepertiga malam terakhir gak bisa. Karena dia pulang aja jam 2, habis blok, subuh lewat. Ya. Nah, salam, salam, maaf ya. Jadi yang keempat tadi, menjauhi dari hal-hal yang sia-sia. Baik, siang hari maupun malam hari. Kemudian yang kelima mas, itu perlu latihan, pembiasaan. Gak bisa kemudian antum itu sekarang apa mas, dipaksa. Walaupun di awal bisa jadi dipaksa. Sebagaimana mas, ketika antum itu mau gak mau ketika Ramadan, Allah Azza wa Jalla memberikan kelancaran orang itu bisa bangun malam ketika Ramadan. Satu dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Coba, antum pernah mengeluh enggak? Bangun pagi ketika Ramadan. Gimboten Ustaz, mesti nggih sahur. Iya. Karena antum butuh sahur kan? Ya. Tapi di bulan selain Ramadan susah sekali kita bangun. Nasallahu alaihi wasallam. Kayak hal-hal seperti itu, salah satunya yang terakhir di situ adalah ketika kita menjaga aturan Allah Azza wa Jalla, pasti Allah jaga. Tapi kalau kita itu lengah, lalai, dan kita banyak melakukan hal sia-sia, banyak melakukan dosa dan maksiat, Allah akan cabut penjagaan itu. Maka itu harus kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Ngeri itu mas. Kalau sudah dicabut, ngeri. Kita lanjutkan. Wa qulu salaf wa a'imatul al-sunnah wal jamaah al-sunnah ya wa qawlu salafi wa a'imati ahli sunnati ahli sunnati anna hadha an-nuzula haqiqiyyun. Perkataan salaf yaitu ulama kita terdahulu dan para imam ahli sunnah bahwasanya nuzul turunnya Allah azza wajalla itu hakiki, terjadi benar-benar. Wa anna hadzal qawlu haqiqiyyun, dan ini adalah perkataan yang hakikinya benar. Wa annal istijabata wal i'ta'a wal maghfirata ya kullaha haqiqatun, bahwasanya pengabulan doa, pemberian dari Allah azza wajalla, ampunan dari Allah azza wajalla, seluruhnya hakikatnya benar. Mausufun biha Rabbu azza wajalla, ini disifatkan oleh Rabb Allah azza wajalla, itu di semuanya disifatkan. Artinya apa? Itu semuanya adalah hak prerogatif Allah azza wajalla, dan Allah la yuhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Itu janji Allah azza wajalla. turun sepertiga malam terakhir, kemudian mengabulkan seluruh doa, mengabulkan permintaan ampunan, ya, permintaan ampunan. Kemudian juga memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Wan harafa man harafa man harafa minan nasi, dan telah nyeleneh dari sebagian orang-orang, orang-orang yang nyeleneh juga menyimpang. Ya, telah menyimpang orang-orang yang telah menyimpang dari orang-orang. Ya. Waqala, ini kalau misalnya dikatakan, kenapa sebutkan perkataan seperti itu? Wan harafa manin harafa manin harafa minan nas. Telah menyimpang orang-orang yang menyimpang dari manusia. Kenapa tidak dikatakan yujad ba'dun nasi qad inharafa? Ada sebagian orang yang telah menyimpang. Kenapa disebutkan man harafa man inharafa minan nas? Ini sebagai bentuk bagian dari ketinggian sastra, Mas. Jadi kalau bahasa Arab, ini mengulang suatu fi'il yang disertai dengan penekanan, itu menunjukkan bahwasannya ada bentuk taukid penegasan. Ya, wan harafa, telah menyimpang. Siapa yang menyimpang? Manin harafa, orang-orang yang telah menyimpang. Minan nasi, dari manusia. Maksudnya apa? Tidak setiap orang menyimpang. Yang menyimpang adalah orang-orang yang telah menyimpang. Inilah sebagai bentuk penekanan bahwasannya yang menyimpang itu orang-orang yang telah menyimpang. Dari awalnya sudah nyimpang. Maka disebutkan waqala innal ladzi yanzilu ilas samai huwa amrullah. Bahwasannya ya, yang turun ke langit itu adalah apa? Amrullah. Itu adalah dari perintah Allah Azza wa Jalla. Yang turun dari langit itu perintah Allah semuanya. Ya. Wa takhdalaku akharu wa qala alladhi yanzilu hiya ar-rahmah. Dan orang semuanya di sini ada yang berkilah, yang lainnya bahwasanya yang turun itu adalah rahmatnya Allah, bukan Allah sendiri. Bukan Allah sendiri, tapi rahmatnya Allah. Wa tahadlaqa, ya. Tahadlaqa salisun. Yang kedua pun, yang ketiga pun ngeyel lagi. Waqala innal ladzi yanzilu malaka minal malaikati. Ya, yanzilu malakun minal malaikat. Bahwasanya yang turun itu adalah seorang dari malaikat. Walakin Allah Ta'ala adhafahu ila nafsi. Tapi Allah Azza wa Jalla menyandarkan turun ini, menyandarkan nuzul ini kepada dirinya. Allah lah yang turun. Ya. Nuzul. Ya. Allah lah yang turun. Li'anna hadha malakun. Ya, li'anna hadha ya, malakan nazala bi amrihi. Ya. Ini kayak ada sesuatu yang hilang. Walaupun di sini ini ada yang zilum malakun, ya. Ini li'anna hadha malak. Ya, harusnya ada malakan. Ya. Itu harusnya seperti itu. Kalau malaka saja enggak ada. Ya. Paham sih misi? Ini kurang ketikannya. Li'anna hadha malakan nazala bi amrihi, karena malaikat ini turun dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Bahwa qaulihi ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan jika qara'nahu, kami membacakannya, ya, fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaannya. Wa sababu dzalika, dan sebab yang demikian, annahum dhannu nuzul ar-rabbi azza wa jal ka nuzul al-makhluqi. Nah, antum lihat sebab inharafa ini, sebabnya ini loh. Nyambung enggak satu paragraf dengan paragraf selanjutnya? Kenapa sebab inharafa? Kenapa sebagian ada orang yang menyimpang? Dan dia berkata, orang yang meminjam tadi mengatakan, innalladzi yanzilu ila samai huwa amrullah. Yang turun, ya, yang turun ke langit itu adalah perintahnya Allah. Bukan Allah, tapi perintahnya Allah. Yang lain lagi, ya, yang nyimpang lainnya lagi apa? Bahwasanya yang turun itu adalah rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Yang nyimpang lagi mengatakan yang ketiga, orang yang nyeleneh lagi, bahwasanya yang turun itu adalah malaikatnya. Paham? Ini sebagian argumen dari orang-orang yang menyimpang. Nah. Namun Allah Azza wa Jalla itu menyandarkan sifat turunnya, nuzul itu kepada dirinya sendiri. Lian hada malakan, karena malaikat ini bisa turun karena perintahnya Allah Azza wa Jalla. Maka sebabnya, kenapa mereka itu menyimpang seperti itu, mempunyai pendapat seperti itu, annahum dhannu nuzala rabbi, dhannu nuzula rabbi, mereka itu mengira, ya, bahwasanya turunnya Rabbi itu seperti turunnya makhluk. Turunnya Allah Azza wa Jalla seperti turunnya makhluk. Faqalu, dan mereka mengatakan, idan nazala lazima alla yakuna aliyan. Kalau turun, ini tentunya harus mengharuskan tinggi. Tinggi kerendah gitu maksudnya. Tinggi kerendah. Wa lazima anna sama'a tukillu. Ya. Dan ini menjadikan langit itu menjadi apa? Tukiluh. Ini jadi istilahnya menjadi apa? Sesuatu yang punya dapat pembebanan. Ya, wa anna tsaniyata, dan yang kedua di sini, fama fauqaha tudilluhu, dan tidak ada di atasnya, ya, fama fauqaha, tidak ada yang di atasnya, tudilluhu, yang bisa menutupinya. Wa hadha mustahilun 'ala Allahi azza wajalla, dan ini tidak mungkin. Ya. Jika misalnya orang-orang berpendapat bahasanya turunnya Allah azza wajalla, turun itu mesti dari atas ke bawah. Ya. Orang-orang anggapannya seperti itu. Karena mereka menggambarkan turunnya Allah Azza wa Jalla itu seperti turunnya makhluk. Maka itulah sebab awal kesesatannya orang-orang tersebut. Dan ini mengharuskan bahwasanya langit itu menjadi apa, menanggung bebannya. Ketika Allah turun, maka berarti langit itu apa, menanggung bebannya Allah Azza wa Jalla. Zatnya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah turun. Iya enggak? Sebagaimana kalau misalnya antum misalnya dari atas ke bawah lewat tangga, tangga itu kan antum pijak kan, dan jadi berat kan. Nah, itu menurut sisi pandang manusia. Nah, sama-sama wallillahi, ya, bagi Allah Azza Jal itu masalul a'la, bagi Allah wallillahi masalul a'la, bagi Allah itu permisalan yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, sehingga kalau misalnya kita misalkan dengan logika kita, nggak akan masuk seperti itu. Dan kalau misalnya turun, di atasnya apa? Di atasnya apa? Fama fauqaha tudillu. Tidak ada di atasnya berarti yang bisa nutupinya. Nggak mungkin. Ya. Hadza mustahilun 'ala Allah azza. Fayaquluna lana. Maka mereka pun berkata kepada kami, la taj'aluna na'taqidu fillahi ma la yaliku bihi. Dia mengatakan apa? Jangan jadikan kami itu berkeyakinan, ya, tentang Allah apa-apa yang tidak layak baginya. Bagi Allah maksudnya. Ya, fayukhawwifunana. Mereka pun mulai menakut-nakuti kita. Billahi, dengan Allah Azza Jalla, idza qulna, apabila kita katakan innallaha yanzilun nafsu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu turun dengan zat-Nya sendiri. Fayatuna ilal ami al-miskin fayaquluna, dan dia pun mereka datang kepada orang awam yang enggak tahu apa-apa, miskin, dan mereka mengatakan lahu mithla hadzal kalam, dan mereka mengatakan dengan perkataan ini sama dengan ini, fayaqulu, dan dia mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaihi, Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla ampunan dan aku bertobat kepadanya. Wal haqqu ma qultum annahu yanzilu amruhu. Dan yang hak ini adalah apa yang kau katakan, yaitu yang turun itu adalah perintahnya. Aw rahmatuhu, atau rahmatnya, atau malaikatnya. Hakadha adda bihim tasawwurul fasid. Ini adalah tentang apa? Adanya pendapat-pendapat yang fasid, yang rusak. Ila tahrifin nas, dalam menyelewengkan dalil. Makanya ketika misalnya antum lihat hal tersebut, antum katakan kepada orang awam tentang ini dan itu, tentunya mereka akan menjawab, oh iya ya, benar juga ya. Kenapa? Mereka mengawali pendapatnya itu dengan logika. Dan orang awam lebih masuk dalil atau logika, mas? Logika. Oleh karena itulah, orang-orang liberal, ya, itu makai celat, ini, mas. Liberal itu membuat orang-orang menjadi bermain logika dan mengindahkan dalil. Mengindahkan dalil. Ini ciri khas mereka. Nah, kalau gini, tentunya seperti ini enggak, toh. Nah, terus akhirnya dibantah sendiri. Diarahkan manusia untuk meninggalkan dalil dan kembali pada akal. Assalamualaikum. Kemudian, lakin lau qalu. Namun, kalau seandainya mereka mengatakan, innana la yumkinu an nudrak sifati rabbina. Au nudrika di sini. Innana, sesungguhnya kita, la yumkin. La yumkin, tidak mungkin. An nudrika sifati rabbina. Untuk mengetahui sifat-sifat Rabb kami. Ai la nudriku kaifiyatahu. Ya, la nudriku kaifiyataha. Yaitu kita tidak mengetahui tentang kafiatnya, tentang bagaimananya, bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla. Wa ya kunhaha. Ya, kunhaha maksudnya di sini apa yang menjadi apa kejadian yang sebenarnya. Fala naqul, maka kita tidak mengatakan kaifa yanzilu, bagaimana turunnya. Wa kaifa as-sama'u tuqilluhu, bagaimana langit itu mengembannya. Au tudilluhu, atau menutupinya. Menaunginya. Ya, menaunginya. Ya, mau ngomong naunginya aja udah. Ya. Wa naqulu, maka kita katakan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kama qala sahabatu, sebagaimana perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, sami'na wa amanna wa saddaqna wa la natajawaz hadha lakana huwal wajib. Kita mendengar, kami imani, kami benarkan, dan kita tidak melebihi dengan ini, maka inilah yang wajib bagi kami. Summa innana ma'akum, sesungguhnya kami itu bersama kalian. Fi nafi an takuna as-sama'u tuqilluhu aw tudilluhu. Bahasanya, kita itu sama bersama kalian, menafikan bahasanya langit itu menjadi terbebani, menjadi tudilluhu, artinya menjadi apa, mas? Naungannya itu gimana? Langit itu bisa menaungi Allah Azza wa Jalla kalau Allah itu turun. Paham, mas? Ya. Wa annahu mustahilun 'anillahi. Ini tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Lakin hada laisa laziman li sifatillahi ta'ala. Namun yang ini itu tidak mengharuskan yang seperti ini bagi sifat Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Yang lazim di sini adalah menurut akal manusia. Paham gak? Karena dia mengibaratkan turunnya Allah Azza wa Jalla seperti turunnya makhluk. Maka kalau turunnya Allah seperti turunnya makhluk, maka melazimkan ini dan itu. Banyak syaratnya. Banyak syaratnya. Sedangkan kalau Allah berkehendak, selesai. Mau gimana pun Allah melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, sebagaimana duduknya antum di sini, kira-kira, ya kira-kira, dulu, ya Pak Utomo misalnya, SD SMP, itu kepikiran nggak? Malam ini, duduk di majelis ilmu seperti ini, ya, ada kopinya, ada gundul-gundulannya, Arab gundul maksudnya, kemudian ketemu teman-teman di sini, nggak ada kepikiran. Itu kehendak Allah aja. Dan itu sudah menjadi takdir. Maka hal seperti ini gak bisa dicerna dengan akal, mas. Ini bagian yang paling krusial ketika kita menyadari diri kita ada keterbatasan. Makanya kenapa disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu tariqan lil jannah. Barang siapa menempuh jalan di sini tariqan bukan at-tariqan. Barang siapa menempuh jalan. Jalannya apa saja untuk menempuh ilmu, mas. Antum bisa menuntut ilmu seperti ini, antum bisa bertanya, antum bisa nelpon, antum bisa mencatat, antum bisa menyebarkan makalah-makalah, dan yang lainnya. Ya, tapi ingat, di situ tentang apa, mas? Allah Azza Jal, itu memberi ilmu, memberi pemahaman kepada orang yang Allah kehendaki. Enggak semuanya orang bisa seperti itu. Maka harus disyukuri duduknya kita di dalam majelis ilmu itu harus disyukuri dan terus berdoa kepada Allah Azza Jalla agar apa ini menjadi nikmat yang terus menerus bagi kita. Ya. Kemudian sudah ada, itu ada dulu. Yuk, mam, ada mam? Genera Ya. Kita lanjut sebentar. Tsumma naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, idza qultum, apabila kalian katakan, innal ladzi yanzilu, sesungguhnya yang turun itu adalah amruhu, perintahnya Allah azza wajalla. Faqad kadzabtumul Qur'ana, maka engkau telah mendustakan Qur'an. Karena Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yaqul, Allah Azza wa Jalla berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Di surat As-Sajdah, Mas. Yudabbirul amra. Allah lah yang yudabbir, mengatur perkara dari langit ke bumi. Fa muntahal amru huwal ardu. Akhir dari perintah ini adalah ke bumi. Wa antum ja'altum muntahal amri was sama'i dunya, dan engkau menjadikan akhir dari perintah ini adalah langitnya dunia. Paham gak? Belum paham. Jadi gini, Mas. Antum mengatakan bahwa turunnya Allah azza wajal ke langit dunia, Mas. Bukan ke dunia, ingat, Mas. Ya, turun ke langit dunia. Langit di dunia. Di langit yang paling bawah. Nah, di situ kalau engkau mengatakan bahwasanya yang turun itu adalah perintah Allah azza wajalla, maka telah engkau dusta, engkau mendustakan Quran. Karena Quran berfirman di sini, Allah azza wajalla berfirman, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi." Allah azza wajalla mengatur perintahnya dari langit menuju bumi. Bumi itu adalah tempat terakhir dari perintah Allah azza wajalla turunnya. Paham sampai sini? Kalau kemudian akhir dari perintah adalah bumi, kalau engkau menjadikan bahwasannya yang turun sepertiga malam terakhir adalah perintahnya Allah azza wajalla, maka engkau telah mendustakan itu. Karena perintah Allah azza wajalla turunnya ke langit, ke bumi, bukan ke langit dunia. Ah. Nah. Ini lazim ma'al faham, dengan pemahaman. Nah, bantahan yang kedua. Wa idza qultum alladhi yanzilu rahmata, ya, yang turun itu adalah rahmata, yang turun itu adalah rahmat. Fama faidatuna nahnu min rahmatin la tasilu ilaina bal yaqifu inda samai dunya. Fama alfaidah hatta yahithana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal uslub. Kalau kita katakan bahwasanya yang turun itu, kalau kalian katakan di sini, idza qultum, apabila kalian katakan yang turun itu adalah rahmatnya Allah azza wajalla. Rahmatnya Allah azza wajalla. Maka apa faedahnya ketika kita itu apa? Dari rahmat yang tidak sampai kepada kita. Kenapa? Masih gantung, Mas, di langit dunia, tidak sampai bumi. Iya. Famal faedah? Apa faedahnya? Kalau rahmat yaitu turunnya sampai langit dunia. Iya. Kenapa Rasulullah SAW itu mengucapkannya dengan uslub redaksional seperti itu? Kan enggak ada faedahnya. Bahasanya Allah azza wajalla turun sepertiga malam terakhir. Setiap sepertiga malam yang terakhir. Apa faedahnya Allah Rasulullah SAW itu mengatakan seperti itu? Apakah itu berarti itu rahmat? Sepertiga malam yang terakhir itu turunnya rahmat adalah sampai langit dunia saja? Tidak masuk akal. Ya, sudah terjawab. Kemudian bagian yang ketiga, wa idza qultum innahu malakun. Kalau engkau katakan bahwasanya itu adalah malaikat yang turun sepertiga malam terakhir adalah malaikat, fa hal yumkin li ayyi ahadin minal makhluqin an yaqula wa bismillahi man yad'uni fa astajibalah. Ya. Kalau itu malaikat, apakah mungkin seorang dari makhluknya Allah azza wajalla untuk dia mengatakan dengan nama Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan baginya? Itu siapa malaikatnya mengatakan seperti itu? Hal yumkin an yantiqal malaku bihada? Apakah malaikat itu bisa mengucapkan seperti itu? Ada kemungkinan untuk mengucapkan seperti itu? Abadan, tidak mungkin selama-lamanya. La yumkin. Tsumma innahu fi ba'dil alfadil hadis. Kemudian sebagian dari lafaz hadis itu ada, man dalladhi yas'alu an ibadi ghairi man yad'uni fa astajibalah. Orang-orang yang dia itu meminta, ya, an ibadi ghairi, ya, dari hamba-hambaku kepada selainku, ya, man yad'uni, maka siapa yang berdoa kepadaku, fastajibalah, maka aku akan kabulkan baginya. Fahal hada yumkin an yaqa'a minal malak, min malakin, apakah ini mungkin, ya, terjadi pada malaikat? Enggak. Ya. Nah, ini insyaallah fa in qala qa'il, kita lanjutkan pada pekan yang dua lagi. Pekan yang dua lagi, maksudnya pekan lagi. Karena besok, pekan besok wasit, ya. Nah, naktafi bi hadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.